LAGISTA. Tulungagung, terima kasih. Kita tepuk-tepuk bareng ya bro, say. Kita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang terbaik. Dulur-dulur Tulungagung matur suwun. Mohon maaf apabila kinerja dari kita kurang berkenan. Di ajak dan semuanya. Agur kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.